Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu hamdan kathiran, nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli alaihi wa alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd, kita lanjutkan pembahasan mulakhas fa'idul lughah arabiyahnya bahagian juz kedua atau bahagian qa'idus sharaf sampai jamak mudzakkar sa'id jamak muannats salim, ya. Ya kan? Baik, tsanian. Poin 3 ya. Jadi kita bahas jamak muannats salim sudah sampai pada poin yang ketiga, yaitu silakan baca, Mas. Siapa? Baca. Mas Gulam, ya. Ya, silakan. Yaqul maqruri wal man wal manqusi wal mamduri jam'an muannatsi saliman. Mudhaf, jamak mudhaf. Jam'an muannatsi saliman. Ya, jangan lupakan ketentuan mudhaf itu tidak boleh bertanwin, ya. Jam'an mudha jam'an mu'an mu'annasis saliman. Ah, kok bisa mu'annasin? Iya, baik. Ida jumi'an ismul maksuri jam'an mu'annasin saliman nudiro. Ida jumi'an ismul maksuri maksuru ya jam'a muannasin saliman nudira ila ali ila alifihi, ya. Fa idza kanat salisatan ruddat ila asliha, ya. Wa idza, lanjut. Wa idza, fa idza kanat rabi'atan fasa'idan kulibat ya'an. Ya, baik. Selesai, ya. Nah, di poin yang ketiga ini masih berhubungan, ya, tentunya dengan pembahasan jamak muannats salim. Nah, ini berkaitan dengan menjamakkan isim maksur. Bagaimana cara menjamakkan isim maksur, bagaimana cara menjamakkan isim manqus, dan bagaimana cara menjamakkan isim mamdud kepada jamak muannats salim. Adapun bagaimana menjamakkan maksur, manqus, dan mamdud kepada jamak mudzakkar salim itu sudah kita bahas pada pembahasan jamak mudzakkar salim. Nah, ini tata cara ataupun ketentuan menjamakkan isim maksur, isim manqus, isim mamdud kepada jamak muannats salim. Kata beliau begini, idza jumi'al ismul maksuru jam'a muannatsin saliman nudhira ila alifihi. Jadi ketentuan di dalam menjamakkan isim maksur, ya, ketentuan di dalam menjamakkan isim maksur kepada jamak muannats salim itu perlu ngelihat huruf alifnya, perlu ngelihat kepada ataupun meninjau si huruf alifnya itu sendiri. Ya, maksudnya huruf alif di sini, ya, kita tahu isim maksur itu adalah isim yang berakhiran alif lazimah. Tentunya alif itu yang dimaksud, alif maksurah. Ya. Jadi nudhira ila alifihi. Fa idza kanat, oleh karena itu, kalau seandainya alifnya itu salisatan, di urutan ketiga, ruddat ila asliha. Jadi kalau misalkan alifnya itu di urutan ketiga, berarti itu adalah lamul kalimahnya, ya. Maka dikembalikan kepada asalnya, ya. Maka dikembalikan kepada asalnya. Entah itu asalnya huruf waw, entah itu asalnya huruf ya. Sebagai contohnya kata asa, ini adalah isim maksur. Ini adalah isim maksur berakhiran alif lazimah, alif yang memang merupakan lam kalimah. Maka bagaimana cara menjamakkannya kepada jamak muannats salim? Tentunya kita kembalikan dulu si alif tersebut kepada huruf asal daripada alif itu ini, alif itu sendiri. Dari mana kita tahunya asal huruf asal daripada alif itu? Dari ilmu sharaf. Ya, dari ilmu pentasrifan. Pengenalan silah kata. Nah, asal sendiri itu alifnya aslinya adalah huruf waw. Barulah setelah itu kita tambahkan alif dan ta. Maka jadilah hasilnya asawatun. Jadi asalnya aso, kemudian dibalikkan ke alif asawun, kan gitu, asawun, kemudian di apa namanya tuh ditambahkan alif dan ta, hasilnya asawatun. Ini sesuai dengan kaidah tasrif. Ya. Kan begitu. Karena kaidah tasrif itu menghindari apa? Lubes. Ya. Sebab kaidah tasrif itu menghindari lubes, kalau antum masih ingat. Contohnya seperti apa? Da'a, da'a, kemudian da'a yad'una. Da'a kalau kita tasrifkan bagaimana? Da'a wa, ya kan, da'awa, da'a berarti aslinya adalah da'awa, berarti kan da'awa, da'awa, da'awu, kan begitu aslinya ya, da'awa. Kenapa wawunya jadi huruf alif dan huruf sebelumnya fathah? Karena dia berharokat dan huruf sebelumnya fathah, kaidahnya diganti ke alif, jadilah da'a. Lalu bagaimana dengan da'awa? Bukankah juga di situ kita temui waw berharokat dan huruf sebelumnya fathah? Kenapa enggak diganti alif? Lubes. Ya, untuk menghindari lubes. Wallahu a'lam. Ya, begitu. Yang jelasnya hampir mirip jadinya ya. Jadi asalnya asawun. Kenapa jadi alif tuh wawnya? Karena wawnya berharokat dan huruf sebelumnya fathah. Kan begitu. Asawun. Jadilah asa. Ya, kemudian ketika dia dijamakkan kepada jamak muannats salim, maka dibalikkan lagi alifnya kepada huruf asalnya. Wallahu a'lam. Begitu pula dengan huda. Ya. Ini bacaan yang tepat adalah ason ataupun hudan. Ya. Kenapa bacaan yang tepat demikian? Ya, karena isim itu, ya, keunikannya adalah bertanwin. Ya, isim itu keunikannya munawwan. Itu keunikan isim itu. Sama seperti uniknya orang Sunda kalau ngomong yang selalu ada, huh? Biasanya selalu ada e-nya gitu. Iya kan? Kan begitu biasanya mereka, meja gitu. Bilang meja, meja. Ya, pokoknya selalu ada e-nya. Nah, gitu juga nih. Gitu juga dengan tanwin ini. Selalu mengiringi akhir isim. Lihat aja definisi tanwin. Talhaqu akhiral isim, mengiringi akhir isim. Jadi ini mau tak mau ya, kalau kita akui aso adalah isim berarti alson, kalau kita akui huda adalah isim berarti hudan, sampai datang penghalang yang menghalangnya untuk ditanwinkan. Apa itu? Mani'us sharaf, kan gitu ya, yang kemudian dikenal dengan isim mamnu minas sharaf, sampai datang mawani' minal mani minal mawani', salah satu penghalang dari penghalang-penghalang yang ada. Ada berapa penghalang-penghalang pentanwin? 12. Iya, ada 12. Iya, ada 12 dibagi 3 kelompok. Enggak salah juga Mas Gulam ya. Iya, ada 12 dibagi 3 kelompok. Tepat. Baik. Insyaallah. Ya, jadi huda aslinya adalah ya. Dari mana taunya? Ya, lagi-lagi balik ke sharaf lah ya. Nah, saat kita jadikan dia ataupun saat kita bentuk dia atau saat kita jamakkan kata huda ini kepada jamak muannats salim, maka si alif dikembalikan kepada huruf ya terlebih dahulu. Hasilnya Hudayat. Barulah ditambahkan alif dan ta-nya ya. Karena kan sawhu jam'il muannasi salim, kata beliau apa? Yusawhu jam'ul muannasi salimu biziyadati alifin wa ta'in. Nah kemudian wa idza kanat rabi'atan fa sa'idan, dan kalau misalkan alif maksurahnya tersebut itu urutan keempat bukan urutan ketiga ya, tapi alif maksurahnya itu urutan keempat. Ingat alif maksurahnya adalah lam kalimah ya. Fa sa'idan atau menanjak. Oh, atau menanjak berarti lebih ya. Fa sa'idan atau menjulang. Jadi apabila dia posisinya keempat atau lebih, atau di posisi lebih dari empat gitu maksudnya. Ya, fa sa'idan atau menanjak atau menjulang. Qulibat ya'an. Ini kita enggak perlu memandang huruf asalnya. Pokoknya diganti huruf tersebut, huruf alif tersebut kepada huruf ya. Contohnya seperti kalimat apa? Dzikra. Nah, ini bukan alif, ini bukan lam kalimah ya. Alifnya bukan lam kalimah ini. Ini bukan lam kalimah, dzikra. Karena memang baru ingat saya, alif maksurah itu kan tidak hanya satu jenis ya. Ada alif maksurah itu apa? Alifut ta'nis. Nah, itu alifut ta'nis pastinya bukan lam kalimah. Ada alif maksurah itu memang asli. Nah, itu yang lam kalimah. Ada alif maksurah itu alif maksurah li ta'nis, alif maksurah li alif maksurah al-asli, kemudian alif maksurah satu lagi. Apa satu lagi ya? Lupa saya. Ada tiga kalau salah saya. Ya, tiga atau dua ya. Coba nanti saya lihat lagi ya, lupa saya. Ya antara dua atau tiga. Nah demikian. Oh begini, ada alif itu, enggak ya cuma dua. Alif maksurah gantian, ya salah saya, bukan asli namanya. Alif maksurah gantian. Nah alif maksurah gantian ini itu lamul kalimah. Ya itu lamul kalimah. Ada alif maksurah litanis. Ada alif maksurah litanis. Nah alif gantian ini terbagi pada dua, gantian waw, gantian ya. Jadi tiga ya. Ada alif gantian waw. Nah ada alif gantian ya. Yang gantian ini lamul kalimah. Adapun alif maksurah litanis ini bukan lamul kalimah. Itu tambahan. Kalau yang alif mamdudah baru ada empat ya. Alif mamdudah ada empat. Baik, nanti kita bahas yang mamdudnya. Nah, mungkin di sini juga nanti bakal dibahas ya. Contohnya seperti selain ini ya. Iya. Contohnya seperti kata kubra, kubrayatun. Ya, kubra. Nah, ini alif ta'nis alif maksurah ataupun alif ta'nis maksurah. Kubra. Ya, karena lamul kalimahnya ra ya. Lam kalimahnya ra. Nah, ini diganti kepada huruf ya. Kubrayat, dzikra diganti kepada huruf ya. Dzikrayat. Ya. Mushtara diganti kepada huruf ya. Mushtarayat dan seterusnya. Wa hunaka khata'un syai'un. Ya jama'u wa hunaka khata'un syai'un ya jama'. Ini ya jama'u atau bija'u? Wa hunaka khata'un syai'un bi jam'i kalimatin mushtara mushtarawat. Wa sihhatuha mushtarayat. Ya, karena mungkin begini ya, barangkali memang ada kaedah khusus ya terkait permasalahan ini. Padahal mushtarayat ataupun mushtara itu kan faul kalimahnya shin, ain kalimahnya ra, lam kalimahnya alif, berarti berasal dari kata syara. Nah, syara itu kalau kita lihat di kamus sepertinya asalnya syarawa. Coba kita lihat syarawa atau saroya. Syaroya. Oh, memang syaroya asalnya. Iya, berarti memang salah lah dia. Ya. Jadi benar kata musannif ya. Pertama dari kaidah tasrifan pun salah. Dari kaidah ini pun juga salah karena kaidah ini si alif sudah tidak lagi di urutan ketiga tapi di urutan keempat. Di urutan keempat pokoknya diganti ke huruf ya. Ya, di urutan keempat atau lebih pokoknya diganti ke huruf ya. Nah, mustara ini di urutan di atas tiga intinya ya. Di urutan apa? Urutan di atas tiga. Nah, sehingga ya digantinya ke huruf ya. Oleh karena itu beliau katakan wa hunaka khata'un sya'un bi jam'i kalimatin mustara, kalimati mustara, kata dia. Nah, di sana terdapat kesalahan yang cukup urgen ya. Sya'ya. Besar. Besar gitu ya. Sya'ya. Oh, bahasa ini sya'ya. Oh, populer. Populer. Ya. Ya. Jadi wa hunaka khata'un syai'. Ya, di sana terdapat kesalahan yang cukup umum. Ya, cukup umum ataupun populer. Terhadap penjamaan kata mustara. Nah, di mana mereka menjamanya dengan mustarawat. Yang benarnya wa sihhatuha mustarayat. Begitu. Jadi ya tetap diganti ke huruf ya. Kenapa? Dia di urutan keempat atau lebih. Baik, silakan lanjutkan Mas Hulam. Ya, jami' al-ismul maf'ul mangkusu jam'al mu'annasi saliman mu'annasin mu'annasin saliman ruddat ilaihi ya'uhu idha kanat mahtufatun idha kanat idza kanat mahdhufatun kanat amalannya iya iya. Baik, idza kemudian yang ba ya, idza jumi'al, jadi berarti artinya selesai tentang pembahasan bagaimana cara menjamakkan isim maksur kepada jamak muannats salim. Nah, sekarang kita masuk ke isim mangkusnya. Idza jumi'al ismul mangkusu jam'a mu'annasin saliman ruddat ilaihi ya'uhu. Ruddat ilaihi ya'uhu idza kanat mahdhufatan. Jadi isim mangkus kan isim yang berakhiran apa? Ya lazimah. Nah, bagaimana isim mangkus ketika ingin dijamak muannats salim kan? Kata dia, balikkan lagi ya-nya. Ya. Balikkan lagi ya-nya. Kalau kondisinya lagi terhapus. Idza kanat mahdhufatan. Kapan itu lagi terhapus? Ya, biasanya ketika dia bertanwin. Sebab ketika dia bertanwin, ketemu dua sukun. Sehingga dihapuslah ya-nya. Nah, balikkan lagi, kata dia. Ya. Jadi, untuk isim mangkus, saat dijamakan kepada jamak muannats salim, balikkan lagi ya-nya. Ruddat ilaihi ya'uhu. Ya, balikkan lagi ya-nya. Ketika si ya-nya itu, ataupun tatkala ya-nya lagi dihapus. Ya. Dan ya-nya dihapus itu ketika bertanwin. Contohnya apa? Marartu bi'annaha jariyatun. Ya, bi'annaha. Ya, ya kan? Ya, jariyatun. Nah, ini kan merupakan bentuk jamak dari jarin. Nah, jarin sendiri aslinya kan jariyun. Jariyun. Kemudian disukunkan ya-nya karena berat baginya dhammah. Ya, berat baginya dhammah. Jadilah jarin, lalu dibuanglah ya-nya. Jarin. Nah, saat dijamakkan kepada jamak muannats salim, balikkan lagi ya-nya. Begitu. Jadi marartu bi annaha jariyatun. Jadi jam'u jarin. Baik, lanjut Bang Mas Bulam. Idza jumi'al ismul mamdudu jam'a mu'annasin jam'a mu'annasin saliman mudhiru ila hamzatihi. Ya. Faida. Faida kana hasbiyatan. Iya. Bukiya. Enggak, itu maklum. Bukiya. Iya. Lanjut. Hah? Lanjut. Wa idza kanat munqalibat. Wa idza kanat. Itu masih ada yang atas, yang kedua. Garis-garis. Iya. Wa idza kanat litakmisi. Iya. Qulibat lawan. Iya. Wa idza kanat munqalibatan. Ya, benar. Isim fa'il. Isim fa'il lah. Idza kanat munqalibatan. Iya. An wawin aw ya'in. Masyaallah. Baqiyat hamzatan. Baqiyat? Baqiyat hamzatun. Iya. Aw qulibat wawan. Iya, baik. Habis ya. Nah, kemudian setelah selesai bagaimana, ya setelah selesai beliau memberitahukan bagaimana cara menjamak muannas salimkan isim mangkus, maka dia lanjut ke bagaimana menjamak muannas salimkan isim mamdud. Jadi menjamak muannas salimkan lucu sekali ya. Ataupun menjadikan isim mangkus kepada jamak muannas salim, itu hanya ada satu cara aja ya, maksudnya di sini hanya ada satu pembahasan, yaitu dikembalikan ya-nya apabila dia lagi kondisi dibuang. Tapi kalau lagi nggak kondisi dibuang, ya udah langsung aja tambahkan alif dan ta. Ya. Misalkan al-jari, ya. Al-jari itu kan ya-nya nggak dibuang, ya udah tambahkan langsung alif dan ta-nya. Tapi kalau misalkan jarin ya-nya lagi dibuang, maka kembalikan dulu ya-nya baru tambahkan alif dan ta-nya. Nah, demikian. Ya cuma begitu saja untuk isim mangkus saat mau dijamak muannas salimkan. Nah, lalu sekarang kita masuk ke jamak ke isim mamdud. Bagaimana ketika dia dijamak muannas salimkan? Idza jumi'a al-ismul mamdudu. Al-ismul mamdud ini adalah susunan na'tiyah. Bukan susunan idhafah. Ya, dan sekali lagi saya ingatkan untuk kita semua ya, bersama-sama harus jeli dan teliti, cermat untuk menentukan susunan itu susunan idhafah atau susunan na'tiyah. Ini sangat berguna apalagi saat kita mau menerjemahkan bahasa kita ke dalam bahasa Arab. Apakah kita harus pakai susunan idhafah atau pakai susunan na'tiyah? Nah, ini isim mamdud. Bukan susunan idhafah seperti halnya isim isyarah. Kalau isim isyarah itu susunan idhafah, berarti ismul isyarati. Salah kalau kita ngomongnya al-ismul isyaratu. Salah. Tapi yang tepat adalah ismul isyarati. Beda dengan isim mausul. Isim mausul, maka ungkapan yang tepat al-ismul mausulu. Kalau kita bilang ismul mausuli, salah, karena itu susunan na'tiyah. Begitu juga dengan isim maksur, isim mangkus, isim mamdud. Maka ini adalah susunan na'tiyah. Jadi salah kalau kita bilang ismul mamdudi. Jadi yang benar ya al-ismul mamdudu atau ismun mamdudun. Ya, dua-duanya harus sama begitu. Karena itu ketentuan susunan na'at man'ud. Dan ini adalah susunan na'at man'ud. Jadi benar-benar cermat untuk membedakan mana yang na'at man'ud dan mana yang idhafa. Dari mana taunya? Dari makna lah. Ya, dari maknanya. Begitu. Apalagi dari sirah pun juga bisa kita ketahui untuk awal-awal ya. Untuk pertolongan awal maksudnya. Al-mamdud sirah isim maf'ul dan itu termasuk isim sifat. Kan al-mangqus juga sirah isim maf'ul. Kan nah demikian. Idza jumi'a al-ismul mamdudu jam'a muannatsin saliman. Muannatsin, mana lebih ringan ngomong apa ngucapinnya? Muannatsin saliman atau muannatsin saliman? Muannatsin saliman atau muannatsin saliman? Mana lebih ringan? Saliman ya. Muannatsin saliman, bukan muannatsin saliman ya. Bukan. Perhatikan, perhatikan ungkapan saya. Muannatsin saliman, mana lebih ringan antara muannatsin saliman dengan muannatsin saliman? Muannatsin ya. Kalau dalam ilmu tajwid disebut dengan apa itu? Ikhfa. Jadi perlu kita ketahui hukum-hukum yang kita kenal di ilmu tajwid itu sebenarnya adalah pentakhfif di dalam penglafazan huruf-huruf Arab. Dan pentakhfifan ini pada dasarnya itu juga berlaku di bahasa Indonesia. Berlaku di bahasa Indonesia. Pada dasarnya demikian. Karena kita akan kesulitan ketika huruf N ketemu huruf S kalau dia enggak disamarin. Sebenarnya kita kesulitan itu. Jadi yang paling ingat, yang paling enak dan paling ringan, apalagi kalau kita lagi ngomong cepat, si N akan kita samari penyebutannya ketika bertemu dengan S. Nah begitu, secara otomatis. Itu ringannya begitu ya. Antum bisa rasakan ketika antum berbicara ya, saat N ketemu huruf-huruf ikhfa ya, kan, saat huruf N ketemu huruf S atau ketemu huruf T dan yang lainnya, itu lebih ringan saat N-nya dengan kita samarkan ya, N-nya itu kita samarin. Jadi gak jelas-jelas N gitu. Seperti di sini muannatsin saliman ya, sebenarnya sulit N langsung ke S. Jadi muannatsin saliman, kesannya N-nya enggak kedengaran, maksudnya samar gitu. Muannatsin saliman. Nah, ketidakkesamaran N ini itu akan jelas, akan ketahuan kalau kita beri mutawalah. Ya, kalau kita beri mutawalah. Apa mutawalah? Pemanjangan. Contohnya muannatsin saliman. Tapi kalau misalkan enggak kita kasih mutawalah, kita seakan terkesan tidak mengucapkan huruf N. Muannatsin saliman. Karena dia samar. Nah, itu gunanya adalah untuk pentakhfifan. Ya, meringankan di dalam melafazkan huruf Arab. Itu realita ya, sulit kita. N ketemu Y, sulit. Makanya hasilnya apa? Nyamuk. Kan gitu ya. Karena sulit itu N ketemu Y itu. Seperti apa? Minyak. Kita kan ngomongnya enggak minyak. Sulit ya kan? Otomatis dia apa? Ngelebur. Nah, kalau ngelebur apa bahasa Arabnya? Ilmu tajwidnya. Idgham. Iya kan? Minyak. Iya, minyak. Kan enggak ada kita ngomongnya minyak gitu. Minyak. Itu sulit itu. Jadi kita peringan secara walau mungkin kaidahnya enggak ada di bahasa Indonesia, tapi di bahasa Arab ada. Ya, itu apa? Ada kaidah idgham, ada kaidah ikhfa, ada kaidah iqlab. Nah, demikian. Cuma kalau di Quran dia disertai mutawala. Nah, disitulah nanti ketahuan, oh ternyata lagi di ikhfa. Oh, ternyata lagi di iqlab. Begitu. Disitulah dia ketahuannya. Tapi kalau misalkan enggak di mutawala, ya malah justru terkesan pendengaran kita dia tidak mengucapkan N ya, muannatsin saliman begitu ya. Nah, demikian. Karena memang N-nya samar. Maka kata beliau, nudhira ila hamzatu ila hamzatihi. Maka isim mamdud tersebut dilihat kepada huruf hamzahnya, ditinjau dari sisi hamzahnya. Ya, jadi isim mamdud saat mau dijadikan jamak muannats salim ditinjau kepada huruf hamzahnya. Fa idza kanat asriyah, kalau huruf hamzahnya itu adalah hamzah asli, memang aslinya dari sononya huruf hamzah, bukan gantian dan bukan juga hamzah tujuan lain, tapi memang itu merupakan asal katanya berupa huruf hamzah gitu. Ya. Hurufnya itu memang berasal dari huruf hamzah. maka ya udah apa adanya, baqiyat sebagaimana adanya, dibiarin kekal. Tetap bisa. Iya, tetap. Maka tetap. Maka kekal begitu. Nah, demikian. Jadi fa idza kanat asliyatan baqiyat. Kalau seandainya hamzahnya itu, jadi kan kita tinjau ke huruf hamzahnya ini. Kalau seandainya hamzahnya itu adalah hamzah yang memang sudah dari sononya asli, baqiyat, maka biarin. Ya, tetap. Biarin jadi huruf hamzah, jangan diganti-ganti. Dari mana kita tahunya kalau itu dari sononya hamzah? Ya, lagi-lagi pengetahuan kita terhadap ilmu konjugasi ataupun ilmu sharaf. Contoh seperti kata insya, yang berasal dari kata nasya'a, ya memang sudah dari sananya hamzah. Insya'un. Ya udah, insya'atun, apa adanya. Nah, kemudian wa idza kanat litta'nifi qulibat wawan. Kalau hamzahnya itu adalah hamzah yang bertujuan ta'nif, ini berarti imbuhan. Jadi hamzahnya itu adalah hamzah yang bertujuan ta'nis, maka kaedahnya diubah kepada huruf waw si hamzahnya saat mau dijadikan jamak muannats salim. Contoh kata sahra, ya kita tahu sahra ini adalah hamzah ta'nis. Ya. Atau yang biasa kita kenal dengan alif ta'nis mamdudah. Maka dijadikan diubah kepada huruf waw, jadilah sahrawat, barulah ditambahkan alif dan ta'nya. Jadi sahraun, kok sahraun, sahra'u sahrawatun. Nah, demikian. Wa idza kanat munqalibatan an wawin, ya, wa idza kanat munqalibatan an wawin aw ya'in baqiyat hamzatun aw qulibat wawan. Dan kalau misalkan hamzahnya itu merupakan gantian daripada huruf waw ataupun gantian daripada huruf ya, maka bisa dibiarkan, bisa pula diganti kepada huruf waw. Maksudnya bisa tetap hamzah, bisa juga diganti kepada huruf waw, baik yang ya maupun yang waw. Maksudnya baik yang aslinya ya maupun yang aslinya waw. Yang hamzah gantian. Iya. Jadi untuk yang hamzah gantian itu biarin aja hamzahnya. Ya. Dari mana kita taunya hamzah itu adalah hamzah gantian? Sharaf. Nah, kemudian bagaimana saat kita jama'akan dia kepada jamak muannats salim? Biarin aja hamzahnya atau silahkan ganti ke huruf waw. Contohnya seperti sama. Sama ini aslinya adalah waw. Sama yasmu. Samaun, hamzah yang ada di samaun aslinya adalah waw. Nah, begitu. Nah, kemudian saat kita jama'kan dia kepada jama' muannats salim, itu bisa dengan mengatakan sama'at dibiarin, atau diganti si hamzahnya kepada huruf waw, samawat. Nah, demikian, dibalikkan ke asalnya. Alhamzah asluha waw. Ya, di sini diterangkan oleh beliau, hamzah ini asalnya adalah waw, di mana itu berasal dari kata sama yasmu. Contoh lain, wafa, ya wafaun, wafaat au wafawat. Biarin hamzahnya, jadinya apa? Langsung aja tambahkan alif dan ta, atau ganti dulu hamzahnya kepada huruf waw, baru tambahkan alif dan ta. Kenapa bisa begitu? Karena hamzah yang ada di sini adalah hamzah gantian. Dan ini hamzah gantian dari apa? Ini hamzah gantian dari ya. Ya, di sini juga diterangkan oleh beliau, alhamzatu asluha yaun min wafa yafi. Nah, begitu. Dari mana kita tahunya? Dari sharaf lah. Ya, makanya di sini dia kasih tahu sharafnya, wafa yafi, itulah sharafnya. Berarti aslinya adalah huruf ya. Nah, karena hamzahnya hamzah munqalibah an wawin aw ya'in, maka bisa dibiarin ya, baqiyat au qulibat wawan ya, qulibat hamzatun wawan, wallahu alam. Lanjut Mas Gulam nomor 4. Belum baca. Oh iya. Baik. Coba Bang Budi, silakan Bang Budi baca. Nomor 4. Jam'u sulasi jahat. Jam'u sulasi. Sulasi as-sakini. Iya, as-sakini. As-sakini, Pak. As-sakini al-wusta. Al-wasatu, al-wasatu ya. Al-wasatu. Al-wasatini al-wusta. Hah? Al-wasatu, as-sakin al-wasatu. Kalau nggak salah saya masdarnya wasat nih, wasatun. Iya, bisa wasatun, bisa wasatun nih, dua-duanya. Ada dua-duanya, bisa wasatun. Enggak ya, ya wastun, bukan wasatun. Wastun. Al-wastun. Iya, was. Jadi berarti al-wastu. Al-wastu, al-wastu. Al-wastu. Oh, iya Rabb ya, al-wastu. Sebagai fa'il dari as-sakin. Iya, sakin yang beramalan seperti fi'ilnya. Jadi si isim fa'il ini sedang beramalan seperti fi'ilnya, punya fa'il gitu ya. Iya. Ya, ini disebut dengan na'asababi ya. Ya, ini namanya na'at sababi, nanti akan kita bahas insyaallah tentang na'at sababi ya. Jadi ini bukan na'at hakiki. Kalau na'at hakiki itu kan yang sukun itu seharusnya yang diikuti. Yang diikuti sakin adalah sulasiyi. Ya, man'ut dari as-sakin adalah sulasiyi, tapi yang sukun justru al-wasat ataupun wastu. Yang sukun justru al-wasat, bukan si as-sulasi. Jadi tiga huruf yang sukun tengahnya. Jadi tengahnya yang sukun gitu. Bukan tiga hurufnya yang sukun. Jadi enggak ketiga-tiga hurufnya sukun gitu. Tapi yang diyangin tiga tadi, ya kan, yang diyangin as-sulasi, tapi yang sukunnya yang punya sifat sukun justru wasatnya gitu. Nah, ini namanya na'at sababi ya. Jadi al-wasat fa'il bagi as-sakin. Baik. Silakan. Jam'a mu'anatsin saliman. Jam'a mu'annasin saliman. Iya, terus? Idza kana ismu. Ya. Mu'annasu. Ya. Sulasiyan. Ya. Wasatuhu. Wasatuhu. Wasatuhu. Harfa. Harfun. Harfun sakin. Sakin. Sahihun. Sahihun. Sahihun. Enggak ada alif lam ya kan? Iya. Nah. Iya. Ai laisa harfu. Harfa. Harfa ilatin. Iya. Awaluhu. Wa awaluhu. Wa awaluhu maftuhan. Maftuhun. Khabar. Maftuhun. Mislu. Rokata. Fa'in jamat. Fa'in. Fa'in jama'ahu. Fa'in jama'ahu. Fa'in jama'ahu. Yakunu bifathil harfil sani. Ya, ya. Baik. Yang keempat, poin yang keempat ya. Jam'u sulasiyyi sakinil wasatu jam'a mu'annasin saliman. jam'u tsulatsi sakini sakinil wasatu jam'a muannatsin saliman. Nah, bagaimana cara menjamak as-tsulatsi, maksudnya ini sebuah kalimat yang terdiri dari tiga huruf. Ya, jadi maksud dengan as-tsulatsi di sini adalah kata yang terdiri dari tiga huruf. Bagaimana cara menjamak kalimat yang terdiri dari tiga huruf yang tengahnya sukun? Ya, jadi kita dapati sebuah kata di mana kata itu terdiri dari tiga huruf, ya sulasi, tapi di tengah-tengahnya sukun, ya as-sakinil wasat, kepada jamak muannats salim. Jadi bagaimana cara menjamakkan jenis kalimat seperti ini kepada jamak muannats salim? Pertama, idza kana al-ismul muannats tsulatsiyan, ya idza kana al-ismul muannatsu tsulatsiyan wasatuhu harfun sakinun sahihun ay laysa harfa illatin wa awwaluhu maftuhun mithla raka'ah, ya mithla raka'atin, fa in jama'ahu yakunu bi fathil harfi tsani. Kalau misalkan dia itu berupa isim muannas yang dari sulasi, kalau misalkan dia itu berupa isim muannas dari sulasi, dari tiga huruf, yang tengahnya itu sukun, yang tengahnya itu adalah huruf sahih yang sukun, yang tengahnya itu adalah huruf sahih yang sukun, bukan huruf illah. Sementara yang pertama dari isim muannas sulasi tadi, yang pertama dari isim muannas sulasi tadi itu difathahkan. Contohnya seperti kata rok'ah. Rok'ah isim muannas kan? Ya, isim muannas. Tengahnya sulasi kan? Min sulasi atau laisa minas sulasi? Iya, min sulasi. Ya, minas sulasi dari termasuk sulasi. Nah, kemudian tengahnya huruf sahih yang sukun kan? Iya, huruf sahih yang sukun. Rok'ah kan gitu ya. Maka saat dia dijamakkan itu dengan memfathahkan huruf yang kedua. Memfathahkan huruf yang kedua. Contoh rak'atun raka'atun. Begitu. Maksudnya rak'atun itu minasulasi apa saja? Hah? Minasulasi apa? Termasuk dari kategori kisem sulasi. Kisem sulasi. Apa fi'il yang sulasi tidak? Ya lah, berasal dari kata-kata sulasi kan. Dan dia muannas gitu ya. Dan dia muannas ya, minas sulasi. Ya, dan kata dia yang lain apa namanya? Contoh nadhrah. Contoh yang lain. Nadhrah. Ya nadhratun, nadharatun. Yang sulasi yang lain, dari yang ini lain. Maksudnya? Sulasian itu yang lain. Ya, isim sulasian tiga nih. Iya. Isim muannas yang sulasi. Kalau misalkan isim muannas yang enggak sulasi, isim kalau misalkan dia sulasi tapi bukan isim muannas, misalnya qalamun, ya qalamun sulasi tapi bukan muannas. Kalau ini kan muannasnya. Kan gitu, ini kan muannasnya. Kemudian contohnya lain, baitun sulasi tapi bukan muannas. Nah, ini kita bahas yang muannasnya. Kalau dia isim muannas yang sulasi, ya, kalau dia isim muannas tapi bersifat sulasi, ya, seperti kata rok'ah kan sulasi, ya dia isim muannas dan dia sulasi dan huruf di tengahnya adalah huruf sahih yang sukun. Maka ketika dijamakkan kepada jamak mudzakkar, ketika dijamakkan kepada jamak muannas salim, itu si huruf yang sukun tadi, huruf sahih yang sukun tadi itu difathahkan. Yakunu bi fathil harfi tsani, yaitu huruf yang sukun tadi difathahkan atau huruf yang keduanya jadinya difathahkan. Hasilnya raka'atun saat kita jamakkan kepada jamak muannas salim menjadi raka'atun. Aslinya rokaah bukan rokaat, rokaah itu satu rakaat. Nah, ketika dijamakan rakaatun, oh kalau gitu enggak salim lah dia jadinya. Iya, makanya sebahagian mereka tidak menamakan jamak ini dengan jamak salim. Begitu. Hanya menamakannya dengan nama hanya menamakannya dengan nama jamak, jamak dengan penambahan alif dan ta. Ya, begitu. Tidak menamakannya dengan jamak salim. Ya, kenapa? Karena enggak selamat dari perubahan pada bentuk mufradnya. Mufradnya rak'ah kan gitu. Wallahu alam. Nadhrah. Nah, karena kasusnya sama seperti yang ditentukan tadi, nadharatun kan begitu. Nashrah, halqah, halaqatun. Emang ada yang bukan sulasi rubaiyah kan? Isim yang bukan sulasi tapi hurufnya empat, ada gak? Maktabun? Eh, kuasi kebayang. Kok kayak ngapal sorotan. Hancur lah. Kayak ngeban. Jadi hilang. Depannya baru dendulung di kampung. Ya, mungkin keke kan. Nah, demikian. Kemudian yang mbak, amma idza kana awwaluhu mabmuman aw maksuran jaza taskinul aini wa fathiha wattiba'iha ma qablaha. Jadi wattiba'uha ya, jaza taskinul aini wa fathiha wattiba'uha ma qablaha fathiha fathiha iya taskinul aini. Oh iya, sama ya, wa fathuha, ahsanta, masyaallah ya. Jaza taskinul aini wa fathuha wa ittiba'uha ma qablaha. Iya. Jadi kata beliau, adapun kalau misalkan di huruf pertamanya itu didhammahkan, jadi idza kana awwaluhu matmuman, ataupun huruf pertamanya itu maksuran dikasrahkan, maka boleh mensukunkan ainnya ataupun huruf keduanya atau huruf sahih yang sukun tadi. Kalau huruf pertamanya dhammah atau huruf pertamanya kasrah. Nah, jadi kalau yang di atas tadi huruf pertamanya fathah. Berarti ini masih tentang apa? Masih tentang isim mu'annas sulasiyan. Jadi, boleh tetap mensukunkan ainnya dan memfathahkannya dan mengikutkannya ke huruf sebelumnya ya. Iya, wattiba'uha ma qablaha, dan mengikutkannya ke huruf sebelumnya. Contoh hujratun. Boleh hujratun, boleh hujaratun, boleh hujuratun. Nah. Nah, begitu. Iya, enggak bisa disalahin, betul. Kalau kita nyalahin berarti kita yang kurang referensi, ya kan? Makanya menyalahin itu bukan hal yang simpel loh, ikhwan. Ya, nyalahin itu enggak mudah. Maka saya katakan ya, saya sarankan untuk kita semua, kalau ada yang lain dari ada yang ada pada kita ya. Ahsannya adalah kita bertanya. Ya. Jadi mempertanyakan sesuatu yang tidak ada pada kita tadi. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu ya, melihat perilaku seseorang yang perilaku itu tidak ada pada kita kan, maka ya ahsannya bertanya dulu, siapa yang kau ikuti kan, dari mana kau dapat ini kan gitu. Iya kan gitu. Iya, kalau dapatnya dari buku ya, setidaknya dia akan bilang, aku dapat dari buku yang dikarang oleh ulama fulan kan gitu. Kan nggak bisa ngomong kan gitu. Pahala ya palu. Ya. Pas waktu di simakan isim jamak, disitu terjadi perubahan. Atau mau palu boleh gitu. Ya, yeah, ya. Yeah. Di situ waktu hafal cerita begitu apa? Bingung pak. Maf'ilun ada maf'alun gitu. Iya. Ya, itu kan sebenarnya juga sudah kita bahas di buku ya. memang wazan isim zaman dan isim makan di thulatsi mujarrad itu memang ada dua wazan, ada maf'alun, ada maf'ilun. Kapan maf'alun, kapan maf'ilun? Ya maf'alun itu kalau fi'il mudhari'nya selain yaf'ilu. Sementara maf'ilun itu kalau fi'il mudhari'nya yaf'ilu. Ya begitu aja nih kaidahnya. Kan begitu. Kalau terjadinya memang dia maf'alun, bisa enggak dia jadi maf'ilun? Enggak bisa. Ah, maf'alun. Heeh. Ah, sedangkan isim jamaknya apa maf'ilun? Fa'ala yaf'alu. Yaf'alu isim kan jamaknya maf'ilun. Bisa jika seandainya isim fa'ala yaf'alu ya. Fa'ala yaf'alu maka isim zamannya maf'ilun. Kalau misalkan dia dari bina ajwaf ya, kalau masalah lupa saya. Iya, bina ajwaf atau bina misal ya. Eh, enggak tahu antara itu. Iya, antara itulah. Bisa. Tapi dengan kalau tapi itu udah pengecualian, bukan aslinya. Kalau aslinya ya tetap yang masuk ke kaidah tadi. Nah, kecuali bina misal dengan bina misal dengan bina apa ya? Lupa saya lah. Bina mu'tal akhir, nggak salah. Jadi, kecuali misal dan mu'tal akhir yang dia pasti... Tetap ikut maf'ilun. Iya, tetap ikut maf'ilun ya. Ya pasti maf'ilun begitu. Jadi, walaupun dia yaf'alu, dia tetap maf'ilun gitu wazannya. Contohnya kayak... Contohnya seperti apa ya? Kayaknya bina misal doang loh mas. Ada nggak ada bawa buku sorofan tuh? Ah coba. Biar ingat kita, ya. Biar ingat kita. Faala yafulu. Faala yafulu bisa. Iya benar, cuma bina misal. Ya kecuali ya illal mu'talal awal, kecuali bina misal. Fa maf'ilun min kullil abwab. Jadi tetap maf'ilun dari bab manapun. Ya. Contoh apa? Wada'a yada'u. Yada'u berarti kan yaf'alu. Nah, maudhi'un berarti maf'ilun kan? Begitu. Jadi misal doang, ya, bukan mu'tal akhir enggak? Iya, semua bab mau yaf'ilu, mau yaf'ulu, mau yaf'alu pasti dia maf'ilun, isim zaman dan isim makannya. Hah? Iya, bina misal illal mu'talal awal ya. Mu'tal akhir enggak ya? Mu'talal awal aja. Salah saya, salah ingat. Ya, cuma mu'tal awal saja pengecualiannya. Kecuali mu'tal awal. Nah, demikian. Jadi ada ya, ada tapi itu apabila dia mu'tal awal ataupun bina misal. Ada bisa jadi. Dia ikut bab fa'ala yaf'alu. Tapi isim samannya tetap maf'ilun. Ya, ada gitu. Nah, demikian. Jadi ada kaidahnya kalau yang itu. Sedikit lagi ya kita selesaikan ini biar masuk ke salisan pertemuan sekali lagi. Amma idza kana awaluhu matmuman aw maksuran jaza taskinul aini wa fathuha wa tiba'uha ma qablaha. Jadi boleh mensukunkan ainnya dan memfathahkan ainnya dan boleh mengikutkan ainnya kepada huruf sebelumnya. Ya, yeah. Ini mustahil bisa kita lakukan sekaligus. Di satu tempat. Kan gitu ya, mustahil bisa kita lakukan sekaligus. Maka seharusnya ungkapan yang tepat adalah apa? Jaza taskinul aini au, kan gitu ya, au fathuha au, ya kan gitu ya, au ittiba'uha ma qablaha. Jadi wawnya di sini berarti bermakna au, sama seperti kasus fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Kalau kita jama' secara mutlak berarti 9. Kan gitu. Tapi kalau kita takhir ya tetap hasil akhirnya 4. Kan gitu ya. Kalau kita takhir. Nah, ini takhir ya. Ya, ini takhir. Bukan mutlakul jama'. Karena kalau mutlakul jama' enggak mungkin bisa sekaligus ya. si aimnya di saat itu kita sukunkan, di saat itu kita fathahkan, di saat itu pula kita ikutkan ke huruf sebelumnya. Mustahil kan ya. Jadi kita bacanya huju huju huju gitu ya, baru rot kan gitu. Enggak mungkin kan gitu. Tapi pastinya berarti di sini apa? Atau imma kita pilih disukunkan, atau kita pilih difathahkan, atau kita pilih mengikuti harokat huruf sebelumnya. Nah, kalau harokat huruf sebelumnya dhammah, berarti dia dhammah. Kalau harokat huruf sebelumnya kasrah, berarti dia kasrah. Karena kan pembahasan kita tadi, idza kana awwaluhu madmuman aw maksuran. Jelas? Ya, demikian. Ini kasus ini sama seperti bahasa Indonesia ya, antum jangan terlalu heran. Orang kita juga sering ngomong begini, obat sakit kepala apa kawan, kan gitu ya. Mau. Terus si kawannya pun jawab, obat sakit kepala Bodrexin dan Panadol. Apa maksud dia itu Bodrexin dan Panadol? Pilih salah satu, bukan dua-duanya kan gitu ya. Kan gitu, Bodrexin dan Panadol, iya nanti kelebihan dosis kalau dua-duanya kan. Dia bilangnya dan, kan gitu ya. Padahal maksud dia apa, Bodrexin atau Panadol, kan gitu. Ya. Kok Bodrexin? Bodrexin ya, Bodrexin itu untuk anak-anak ya. Ya demikian kira-kira. Jadi sama seperti bahasa Indonesia. Enggak heran ya. Jadi jangan diherankan dan seperti itu. Karena maknanya tetap atau. Sama seperti bahasa Indonesia. Wallahu a'lam. Dan ayat tadi Ainul Kalimah maksudnya. Maksudnya ONP dia kan sebagai merupakan nilai. Oh ya, ha. Ya kalau masukan wow atau oh itu ma'tufnya bukan ain tapi taskin, jadi jaza taskinul ain wa jaza taskin wa jaza fathul ain wa jaza tiba'ul ain, jadi wa jaza tiba'ul ain begitu aslinya, jadi jaza taskinul ain wa jaza fathul ain wa jaza tiba'ul ain itu aslinya, jadi ya berarti yang diikutinya apa taskin. Bukan ain yang diikutinya, ya. Jadi yang diikutinya bukan ain. Haknya itu baru kembali ke ain. Makanya dia fathu. Iya, makanya dia fathu. Ya, jadi benar bacaan Mas Santo tadi ya. Saya sendiri tadi refleksnya ngikuti ke ain ya. Ya kadang-kadang begitu, kurang cermat ya. Nah demikian. Itu pentingnya cermat ya, Eva. Jadi jaza taskinul aini wa fathul aini wa wattiba'ul aini ma qablaha. Ai ma qablal ain. Ke huruf sebelum ain. Ya demikian. Nah contoh lain khidmah. Ya khidmah khidmatun atau ya di sini dia pakai atau ya kan gitu ya. Di sini pakai atau. Jadi khidmatun jamak muannats salimnya khidmatun atau khidamatun atau khidimatun. Ya begitulah dia. Ternyata tidak salah gitu ya. Nah demikian. Oh hunaka khata'un syai'. Tapi di gitu pun di sana terdapat kesalahan yang populer kan gitu ya, yang masyhur terhadap penjamaan kata khidmah, di mana mereka menjamanya menjadi apa khadamatun, ini salah kata dia. Jadi jangan pula huruf kha-nya pun ikut diubah menjadi fathah karena huruf kha-nya memang kasrah aslinya begitu. Justru dalnya yang ngikuti ngikuti sih kha, jadinya khidimat, jangan pula khadamat ya. Si kha-nya yang kita ubah menjadi fathah, tapi si dalnya yang kita ikutkan ke kha, khidimat. Nah demikian, ini kesalahan yang masyhur, yang populer di tengah-tengah masyarakat ya. Ini dia cerita di Arab, ini bukan di Indonesia ya. Jadi orang Arab sendiri pun sering sabakul lisan, atau bukan sabakul lisan, lebih tepatnya apa, khataul lisan ya. Bukan sabakul lisan, tapi khata'ul lisan. Wallahu a'lam. Malhudah, ya, terakhir. Idza kana al-ismul mufradu. Ah ini na'tiyah atau idhafah ini? Isim mufrad itu na'tiyah atau idhafah? Hah? Kenapa bisa begitu? Isim yang mufrad gitu. Iya, mufrad. Kenapa bisa gitu? Kenapa mufrad bisa diyakini na'at? Bukan idhafa. Ya kan bisa aja isim untuk mufrad kan gitu. Iya. Karena mufrad adalah sirah. Ah, iya isim maf'ul. Mufrad muf Muf enggak wazannya muf, iya muf alun dari bab afala, berarti fiil mufrad afrada. Apa bahasa isi afrada? Menunggalkan afrada yufridu ifradan, penunggalan mufridun yang menunggalkan mufradun yang ditunggalkan isim yang ditunggalkan. Jadi berarti susunan na'ti ya, itu ya pentingnya cermat. Iya, karena itu tadi kurang cermat. Ya, itu akibat kurang cermat gitu. Baik, idza kana al-ismul mufradu ghairu thulathiyyin misal Maryam, ya misal Maryam. Au mu'tall al-aini, ya. Misal Thawra. Au ghairu sakinil wasati. Ya, au ghairu sakinil wasatu. Ini boleh juga au ghairu sakinil wasati ya. Baik, au ghairu sakinil wasati misla waraqah. Fa inna 'ainahu tabqa fil jam'i kama kanat fil mufrad min ghairi taghyirin. Fa naqulu maryamatun wa thawratun wa waraqatun. Nah, jadi kata beliau, ini ada catatan sedikit ya. Setelah tadi kita jelaskan terkait bagaimana cara menjamakkan isim yang terdiri dari tiga huruf. Ya, bagaimana cara menjamakkan isim yang terdiri dari tiga huruf yang huruf tengahnya sukun. Ya, setelah dia terangkan kedua cara sebelumnya, maka kemudian dia berikan catatan. Kalau misalkan isim mufrad tersebut bukan sulasi, kalau misalkan isim mufrad tersebut bukan terdiri dari tiga huruf, contoh seperti kata Maryam, ini enggak tiga huruf, atau mu'tal ain, ya, tiga huruf, mau tiga huruf mau bukan tiga huruf, pokoknya dia mu'tal ain, kan, gitu. Atau tiga huruf tapi mu'tal ain, ya kira-kira begitu, atau tiga huruf tapi huruf tengahnya adalah huruf illah seperti kata Thawrah, atau huruf tengahnya sukun, atau huruf tengahnya sukun seperti atau huruf tengahnya tidak sukun ya, atau huruf tengahnya tiga sukun, tiga huruf ya terdiri dari tiga huruf tapi huruf tengahnya enggak sukun, ghairu sakin ya, ghairnya enggak kebaca. Jadi tidak sukun ya, huruf tengahnya tidak sukun seperti kata waraqah, huruf tengahnya enggak sukun padahal tiga huruf kan gitu, tapi huruf tengahnya enggak sukun. Fa inna 'ainahu, maka terkait ainul kalimahnya tadi tabqa fil jama', tetap apa adanya pada saat dijamak muannas salimkan. Kama kanat fil mufrad, ya sebagaimana pada saat di mufradnya. Min ghairi taghyir, tanpa perlu diubah. Fa naqul sehingga kita katakan maryamatun saat kita jamak muannas salimkan. Wasawratun saat kita jamak muannas salimkan. Jadi jangan wasawarat. Kalau masuk kaidah tadi kan wasawarat seharusnya. Cuma karena ini ainul kalimahnya huruf illah, maka biarin sawarat. Jadi jangan sawarat seperti kasus apa tadi? Rakaat. Kan gitu. Nah, ini sawarat, jangan pula kita bikin sawarat. Tapi tetap sawarat. Nah, begitu. Atau tiga huruf tapi huruf tengahnya enggak sukun. Akan tapi berharokat. Ya udah. Kalau itu ya memang demikian kan, memang dari sononya sudah berharokat. Jadi waraqat bukan berarti mufradnya warqat ya. Warqah ya. Jadi waraqat bukan berarti isi mufradnya warqah ya, tapi isi mufradnya memang waraqah. Memang sudah fathah. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi hatta huna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.